Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahna lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Masih dalam bab Bayanu Syai'in min Anwa'i Sihir. Penjelasan macam-macam bentuk sihir. Telah kita jelaskan sebelumnya hadis dari Sahabat Hubaisah ibn al-Mukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah mengatakan innal iyabata wat-turqa wat-tiyarah minal jibti. Ya. Sesungguhnya iyabah meramal dengan nama-nama burung atau suara burung arah apa namanya burung, nah arah terbangnya, boleh juga atrok garis yang digoreskan di tanah dan juga tiarah menganggap sial dengan terbangnya burung atau yang semisalnya termasuk di antara al-jibat sebagai mengatakan jibat adalah sihir. Masuk pada hadis yang berikutnya. Qala rahimallahu ta'ala wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau dan ayahnya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum, faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari suatu cabang dari an-nujum, ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari suatu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada. Setiap bertambah dia mempelajari ilmu nujum, maka bertambah pula mempelajari ilmu sihirnya. Atau maknanya, setiap dia bertambah mempelajari ilmu tersebut, maka semakin bertambah pula dosanya. Rawi Abu Dawud bi isnadin sahih. Riwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Man iktabasa man ta'allama." Mana hadis man iktabasa artinya man ta'allama, barang siapa mempelajari su'mbata minan nujum, su'mbah ta'ifah wa qit'ah, ya, sekelompok atau sepotong. Sebenarnya barang siapa yang mempelajari sebagian atau satu cabang daripada ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari suatu cabang dari ilmu sihir. Su'batan minas sihri al-ma'lum tahrimuhu. Barang siapa yang mempelajari satu cabang daripada ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari suatu cabang dari ilmu sihir yang jelas dan diketahui keharumannya. Zada mazada, setiap bertambah maka bertambahlah. Maknanya, kullama zada min ilmin nujum, zada lahu min al ismi, misla ismi sahir. Maknanya setiap dia bertambah mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka bertambah pula padanya dosa sebagaimana dosanya penyihir. Ya. Semakin bertambah mempelajari ilmu sihir, semakin besar dosanya. Begitu juga orang yang semakin dalam mempelajari ilmu perbintangan, maka semakin besar pula dosa. Seperti halnya dosa penyihir. Aw zada man iktabasa su'abi, aw zada min iktibasi su'abi sihri, mislu ma zada min iktibasi ilmin nujum. Atau mana yang lainnya. Setiap dia bertambah dari mempelajari cabang-cabang ilmu sihir, nah, bertambahnya mempelajari cabang-cabang ilmu sihir sesuai dengan bertambahnya mempelajari ilmu perbintangan. Ini ada dua makna, zada mazada. Ya, maknanya yang pertama, nah, setiap dia mempelajari ilmu perbintangan, maka semakin bertambah dosanya, sebagaimana dosa penyihir. Semakin besar mempelajari ilmu sihir, maka semakin besar dosanya. Atau maknanya, nah, setiap orang yang mempelajari ilmu perbintangan, nah, maka semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Nah, atau disebutkan dalam ucapan Syekh Habibullah Ta'ala tadi, nah, bertambahnya, ya, mempelajari cabang sihir sesuai dengan bertambahnya dia mempelajari ilmu perbintangan. Al-makna ijmali lil hadis, makna global hadis yang kita bacakan tadi. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis khabaran ma'nahu an-nahyu wa tahdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis ini suatu khabar, suatu berita, ya, yang maknanya itu larangan dan peringatan. Ya. Banyak hadis-hadis yang lafadznya berupa khabar, akan tapi maknanya larangan dan peringatan. Ana man ta'allama syai'an min at-tanjim faqad ta'allama syai'an min as-sihril muharram. Bahwasanya barang siapa yang mempelajari, ya, suatu cabang dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari sesuatu dari ilmu sihir yang diharamkan. Dan perlu kita ketahui, ilmu perbintangan yang diharamkan di sini yaitu ilmu ta'zir. Meyakini bahwasanya bintang-bintang ini memberikan pengaruh terhadap keadaan-keadaan yang ada di alam raya. Nah, ini ilmu perbintangan yang diharamkan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat subuh di Hudaybiyah, Rasulullah menghadap kepada para sahabatnya dan mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Ketika malamnya turun hujan, Rasulullah salat subuh bersama para sahabatnya, setelah salat subuh menghadap kepada para sahabatnya mengatakan, asbaha min ibadih. Nah, datang waktu pagi pada hamba-hambaku ini, sebagian mereka ada yang beriman kepadaku, dan sebagian mereka ada yang kafir kepadaku. Fa'ama man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi faqad mu'minun bi. Adapun orang yang mengatakan telah diturunkan hujan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beriman kepadaku. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada fa huwa kafirun bi. Apa makna? Dan barang siapa yang mengatakan diturunkan hujan dikarenakan munculnya bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kufur kepadaku. Nah, ketika meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh ya, terhadap alam raya. Turunnya hujan dikarenakan munculnya bintang ini, bintang itu. Ini ilmu ta'sir. Nah, yang termasuk perkara yang diharamkan dan salah satu di antara bentuk ilmu sihir sebagai ilmu ramal. Nah, atau dia melihat bintang-bintang. Nah, kemudian menentukan nasib seseorang. Ya. Sebagaimana kita ketahui yang menyebar, apalagi tengah muda-mudi, tentang zodiak, ada bintang Sagittarius, Virgo, dan sebagainya. Nah, kemudian diramal bagaimana nasibnya selama sepekan, selama sebulan, bagaimana ekonominya, kesehatannya, ininya, itunya, dan sebagainya. Ya. Ini perkara yang diharamkan. Dan termasuk ilmu perbintangan, ilmu nujum yang sifatnya ta'sir. Ya. Perkeyakinan bahwa bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh terhadap keadaan yang ada di alam raya. Nah. Bintang termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an memiliki beberapa fungsi. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Ini ada fungsinya. Sebagai zinatul sama. Hiasan langit. Nah, yang kedua sebagai rujuk malis syayatin. Sebagai benda untuk melempar syaitan. Ya. Disebutkan Nabi SAW ketika syaitan ingin mencuri pendengaran dari langit, maka dilemparlah dengan bintang-bintang tersebut. Nah, yang ketiga, alamat yuhtadu bih. Sebagai tanda-tanda yang dijadikan atau memudahkan untuk menunjuki arah. Ya. Mana arah selatan, mana arah timur, dan sebagainya. Nah, kapan musim panas, musim dingin, dan sebagainya. Ya. Atau bagaimana penentuan, penanggalan, dan yang semisalnya. Kapan waktu ibadah haji, kapan ibadah saum, dan lain sebagainya. Nah, ya. Ini yang dibolehkan. Tiga fungsi bintang yang disebutkan tadi. Ada apa selain daripada itu? Ya. Dipakai untuk meramal dan sebagainya. Maka termasuk perkara yang diharamkan. Baik. Yang kedua dari ilmu perbintangan adalah ilmu tasyir. Ya. Ilmu tasyir ini, nah, digunakan untuk memudahkan. Ya. Memudahkan arah. Nah, memudahkan menentukan penanggalan dan sebagainya. Ya. Maka yang semacam ini tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Wa kullama zada ta'allumuhu at-tanjim, qala syekh Abdullah Ta'ala, wa kullama zada ta'allumuhu at-tanjim zada ta'allumuhu as-sihra. Setiap bertambah mempelajari ilmu perbintangan, yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu ta'sir. Ya. Ilmu perbintangan yang dia menganggap bintang berpengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada dalam semesta. Setiap bertambah mempelajari ilmu perbintangan, maka semakin bertambah pula mempelajari ilmu sihir. Dikarenakan ilmu perbintangan semacam ini termasuk di antara ilmu apa? Sihir. Nah, meramal nasib ya, dengan bintang-bintang. Wadhalika li'anna tanjima tahakkumun alal ghaib. Kenapa demikian? Dikarenakan at-tanjim, ilmu perbintangan yang semacam tadi, ilmu ta'sir, ya, menghukumi, mengira-ngira terhadap perkara yang gaib. Nah, padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara taghut manidda'a ilmal ghaib, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Para dukun, peramal, ya. Ini di antara taghut. Dikarenakan mereka mengaku ilmu gaib. Nah, alladhi ista'tsara Allahu bi'ilmihi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang mengatakan yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk tidak mengetahui ilmu gaib. Nah, munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis dengan bab. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi anna tanjim naw'un min anwa'is sihir. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada hadis tersebut bahwa at-tanjim, mempelajari ilmu perbintangan, salah satu jenis dari jenis-jenis ilmu sihir. Ya. Jadi saya lagi, ilmu perbintangan sifatnya apa? Ta'sir. Ya, bintang memberikan pengaruh terhadap alam raya ini. Munculnya bintang ini, bintang itu. Nah, ya, ini pertanda baik. Seperti ucapan min husni tali yang telah kita dengar. Ya, ucapan Muhammad bin Hadi, hadahullah. Nah, ma yustafadu min al-hadis. Faedah apa saja yang diambil pada hadis ini? Yang pertama, tahrimu tanjim alladhi wal ikhbar anil mustaqbal. Haramnya ilmu perbintangan yang merupakan khabar dari perkara-perkara yang akan datang. I'timadan ala ahwalin nujum. Bersandarkan kepada keadaan bintang-bintang. Ya. Ketika muncul bintang ini, bintang itu, oh ini pertanda baik, pertanda jelek. Nah, kalau bintangnya Sagittarius, ya, kemudian Libra dan sebagainya, begini dan begitu. Nah, kenapa? Li'annahu min iddi'ai ilmil ghaib. Dikarenakan termasuk mengaku ilmu ghaib. Adapun, nah, ketika melihat keadaan alam, ya, panas, dingin, hujan, atau lain sebagainya, nah, seperti yang dilakukan oleh badan apa? Meteorologi. Nah, geofisika dan semisalnya. Nah, dengan alat-alat yang canggih, ya, yang melihat keadaan-keadaan tadi, nah, hujan, panas, dingin, kemudian mengirakan, oh ada gempa dan sebagainya, ini pertanyaan yang dibolehkan, ya, bukan termasuk, nah, apa ilmu ta'sir yang diharamkan, yang dibacakan dalam hadis tadi, ya, beda keadaannya. Nah, itu bukan bersandarkan dengan keadaan-keadaan bintang, muncul bintang ini, muncul bintang itu, bukan, ya, tapi melihat keadaan alam. Kemudian dibantu dengan alat-alat yang canggih. Nah, ya, hujan, kemudian juga apa misalkan kemarau. Nah, keadaan laut yang nggak jelas, ombak dan sebagainya, diperkirakan tsunami dan sebagainya. Ini bukan termasuk ilmu pembintangan yang diharamkan. Ya, barakallahu fikum. Yang dimaksud dalam hadis ini ilmu apa? Ilmu ta'sir. Ya, yang meyakini bahwasanya bintang memberikan pengaruh, nah, atau planet-planet memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di alam raya, ya, mengaku mengerti ilmu, wahyu. Ada benda dibantu dengan alat-alat yang canggih, tapi sifatnya perkiraan, kadang terjadi, kadang tidak. Nah, yang kedua, anat tanji min anwa'is sihir. Al-munafi li tauhid. Bahwasanya at-tanjim, ilmu perbintangan, termasuk di antara bentuk-bentuk sihir yang menafikan tauhid. Sekali lagi, ilmu perbintangan yang sifatnya apa? Ta'sir. Ya. Menganggap bintang memberikan pengaruh terhadap alam raya. Nah, adapun ilmu perbintangan sifatnya untuk memudahkan, nah, memudahkan kapan memanen, ya, kapan menabur biji, nah, memudahkan sebagai penunjuk arah, ini nggak apa-apa. Nah, memudahkan untuk penanggalan, misalkan, ini nggak apa-apa. Ya. Barakallahu. Yang ketiga, annahu kullama zada ta'allumuhu litanjim, zada ta'allumuhu lisihri. Sesungguhnya setiap bertambah mempelajari ilmu perbintangan, maka semakin bertambah pula mempelajari ilmu sihir. Ya. Atau maknanya, telah kita jelaskan tadi, setiap bertambah mempelajari ilmu perbintangan, maka semakin bertambah pula dosanya sebagaimana dosa penyihir. Semakin besar mempelajari ilmu sihir, semakin besar pula dosanya. Nah, ini diantara makna atau faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang jelas berkaitan dengan bab yang kita bahas tentang macam-macam sihir, bahwasannya ilmu perbintangan yang sifatnya ilmu ta'sir, bahwasannya bintang ini bisa memberikan pengaruh terhadap alam raya, yang sifatnya ramalan-ramalan, mengaku mengetahui ilmu gaib, termasuk di antara bentuk-bentuk sihir, ya, yang hendaknya kita menjauhinya dan memperingatkan umat dari bahaya ilmu yang seperti ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yanfa'un wa yanfa'un. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.